نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإخوة kita lanjut lagi sampai mana ini ya sampai mana Al-ilmu nafi. Itu dibaca belum footnote nomor 2? Udah. Baik. Nahu qaulika al-ilmu nafi'un. Ini contoh kalam yang terpenuhi syarat semua. Kita murojaah lagi. Lihat di footnote nomor 2. Al-ilmu nafi'un kalamun indan nuhati. Kalimat ilmu al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Itu adalah kalam menurut para nuhat ulama ahli nahwu. Ya. Baik. Kata beliau li annahu lafdun, karena dia lafaz. Lafaznya itu dari sisi apa? Mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Karena dia itu mengandung beberapa huruf hijaiyah. Ya, al-ilmu. Baik, an-nafi'u. Al-ilmu nafi'un. Al, kemudian ain, lam, mim, nun, fa. Ain lagi, ya. Taib ini yang pertama. Wahia al alif walam wal ain ila akhir. Wa murakkabun, dan dia murakkab litarakkubihi min kalimatain. Dia murakkab karena dia tersusun dari dua kalimat. Yang pertama alula alimu, yang wasani, yang kedua nafiun. Wa mufidun. Yang berikutnya kalam ini kalimat al ilmu nafiun, dia mufid. Ya, kenapa demikian? Li'annahu afadal ikhbara bi naf'il ilmi. Karena dia itu memberikan keterangan kabar akan bermanfaatnya ilmu. Nah, yang syarat yang terakhir bil wad'il arabi li'annahu min kalamil arab. Karena dia adalah bagian dari ucapan orang-orang Arab, ucapan al-ilmu nafi'un li'annahu min kalamil arab. Ya, diletakkan oleh orang-orang Arab sesuai dengan makna-makna yang diinginkan oleh orang-orang Arab. Baik. Wa nahu qawlihi ta'ala, dan juga firman, contohnya firman Allah Ta'ala. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa i'rab taklima di mata Al-Jurumiyah kita sudah belajar? Apa i'rabnya? Hah? Takliman apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada berapa fungsi? 3. Ya, yang ini fungsinya apa nih? Diberikan taklima. Taukid apa? Taukid? Baru belajar kok gitu belajar. Ajrumi antum udah belajar itu mesti mutkin ya, wah. Oh, fa'il. Mana ada fa'il? Hah? Amil. Mentaukid kan? Amilnya. Amilnya mana? Kallama. Ya, lafaz jalalah apa i'rabnya? Fa'il. Untung antum menyebutnya fa'il. Kalau antum menyebutnya maf'ul bih, mu'tazilah itu. Wa kallamullaha Musa taklima. Kalau mu'tazilah, lafaz jalalah maf'ul muqaddam katanya. Musanya fa'il mu'akhor. Taib. Nah, itu mu'tazilah. Nah. Wa kallamullahu Musa taklima. Nah, ini kalam. Kalami dari sisi apa? Yang pertama dia lafad, ya, mencakup sebagian huruf hijaiyah. Ya, kemudian apa? Murakkab, tersusun dari dua kalimat, bahkan lebih. Wa kallamallahu 2, Musa 3, taklima 4. Mufid enggak? Ya, sunus sukutul mutakallim 'alaih. Ya, sang mutakallim yang berbicara ini sudah layak dia diam, dipahami oleh as-sami yang mendengar. Nah, yang keempat apa? Ayakuna bil wadil arabi. Ini juga ucapan orang-orang Arab kan. Sesuai dengan peletakan yang diinginkan oleh orang-orang Arab. Maknanya. Kallama maknanya apa? Lafaz jalalah maknanya apa? Musa maknanya apa? Takliman maknanya apa? Taib. Wa qawlin Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Dan juga sabda Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Ya. Innama al-a'malu. Nah, perhatikan. Ini antum mungkin belum belajar di matan ala jurumiyah. Inna apa irabnya kalau kita inna itu namanya apa? Harfu apa? Ah, wa harfu apa? Yang pertama, harfu nasbin wa taukidin. Nah, inna dan akhwatnya, kalau kemasukan ma, kalau kemasukan ma, maka ma itu takufu amal inna. Membatalkan amal inna. Makanya, al-a'malu itu irobnya rofa. Sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Innamal a'malu bin niat. Nah, ini di mata Al-Jurumiyah kita belum belajar ini. Hal-hal yang membatalkan amal dari inna. Ya, maka innama sudah batal itu. Innama, innanya itu beramalnya. Maka al-a'malu bukan isim inna lagi. Tapi dia kembali kepada hukum asalnya yaitu adalah mubtada. Innamal a'malu bin niat. Lihat footnote. Oh enggak, footnote itu cuma referensi. Akhrajahul Bukhariyu. Walafzu lahu wa muslimun an umara ibnil khattabi. Ya. Baik. Innama itu dia lafzun. Ya. Innama la'amalu biniyat. Murakkabun. Tersusun dari berapa kalimat. Mufidun. Ya. Dan juga yang terakhir. Biwad'il arabi. Fakullun min hadihil jumali. Jumal jama' dari jumlah. Ya, jumlah artinya kalimat yang sempurna. Maka seluruh dari kalimat-kalimat ini kalamun. Ya, itu adalah kalam. Ya, itu adalah kalam. Ya. Nahwiyun litawaffuri asyuruti almutaqaddimati fiha. Ya, dia adalah kalam kata beliau di sini. Ya, nahwiyun menurut para ulama alinahu. Kenapa? Litawaffuri syurut almutaqaddimati fiha. Karena telah terpenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Wahia al-labdu wat-tarkibu wal-ifadatu atau mufid. Ifadah juga boleh disebut ifadah atau mufid. Ya. Ya. Kalau Ibnu Ajurram pakai mufid. Ya. Al-kalamu wal-labdu al-murakabu al-mufidu. Ya. Ibnu Malik di Alfiyah juga pakai mufid. Kalamuna labdun. Nah, kalamuna apa kata Ibnu Malik? Kalamuna labdun mufidun. Kastaki mufidun kata Ibnu Malik. Ya. Mana lagi berikutnya? Bil wal wad'u sesuai dengan peletakan orang-orang Arab al-Arabi. Ya, sesuai dengan peletakan yang diinginkan orang-orang Arab dari maknanya. Lihat itu ada tanda bintang footnote-nya, tanbihat. Ya. Tanbihani. Nah, ada dua tanbih. Ya, ada dua warning ya. Ada dua hal yang perlu diingatkan. Ya, kalau bahasa kita catatan penting. Tanbih. Taib. Taroka al-musannifu ta'rifan nahwi. Ini udah dibaca kemarin ya? Oh, udah ya. Musannif di sini. Oh, ini udah. Ya udah, selesai. Berarti sekarang kita masuk ke tamarinu. Tamarinu jamak dari apa? Tamrin. Apa arti tamrin? Latihan. Nah, ini latihan-latihan. Ya. Lihat itu latihan-latihannya. Do' alamata. Itu checklist. Apa bahasa kita? As-sohihah lah ya. Do' alamata as-sohihah amamal kalami an-nahwi. Wa alamata al-khata' amama ghairihi. Ma'a bayani as-sababi. Ya. Letakkan tanda checklist sohih di depan kalimat yang sesuai dengan kaidah nahwu, kalimat benar dan tanda silang itu khata amama ghairi ya di depan yang selainnya yang enggak benar ma bayani as-sababi dengan dijelaskan sebabnya. Lihat itu contoh ya al-kitabu itu kalam bukan. Nah, bukan khata. Sebabnya apa? Li'annahu ghairu murakkabin karena dia bukan murakkab. Nah, itu sebabnya. Ya, cepat tulis. Ayo. Nah, 30 15 detik. Ayo. Idza bada'a ad-dars. Nah, itu ya, idza bada'a ad-dars. Nah, itu kalam bukan. Al-mustasyaru. Ya. Sudah? Ayo kita jawab. Ya. Waalaikumsalam. Ayo jawab. Ba. Ya, idza bada'a ad-dars. Apabila pelajaran dimulai. Ya, ini kalam bukan? Kenapa? Li'annahu ghairu mufid. Ya, karena ketika dia berhenti orang yang mutakalim di sini, ya, enggak dapat faedah dari orang yang mendengar. Mukhatab masih menunggu. Ya, dia masih menunggu. Masih menunggu ucapan yang lain apa? Jawabnya, jawab dari syartidanya. Nah, yang kedua, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang amanah. Kalam bukan? Kalam. Apa sebabnya? Li'annahu lafdun murakkabun mufidun bilwadil arabi. Baik. Nah, lihat latihan kedua. Dok kulla kalimatin minal kalimati al-adiyati fi kalami nahwi murakkab min kalimatain. Ya. Baik. Dok kulla kalimatin minal kalimati al-adiyati. Ya. Letakkan setiap kata dari kalimat kata-kata berikut dalam kalam. Menurut nahwu yang tersusun dari dua kalimat. Zaidun. Nah, antum bikin kalimat apa dari ini dari Zaidun? Al-maktabah. Asy-syamsu, bikin kalimat. Ya. Ini murakkab min kalimatain aja, tersusun dari dua kalimat aja supaya dia jadi kalam menurut ulama nahwu. Ayo cepat. Ya. 30 detik dari sekarang. Tolong, nanti kita jawab bareng-bareng. Ayo cepat-cepat. Hanif. Uktub. Tulis. Ya, sudah habis waktunya. Ya. Zaidun. Ah, coba sebutin apa yang antum tulis di sini. Johar, Zaidun supaya jadi kalimat. Dorob tu Zaidan. Taib. Al-maktabah, apa yang antum tulis di sini Pak Harudin supaya dia jadi kalimat. Waalaikumsalam. Al-maktabah, ayo Pak Harudin. Al-maktabah tu alal kursi. Al-maktabah alal kursi. Tahu antum al-maktabah artinya apa? Perpustakaan di atas kursi. Perpustakaan apaan itu di atas kursi? Ayo, yang benar. Al-maktabah apa? Ayo, kebanyakan dehem antum. Ayo, cepat. Dakhaltu al-maktabata. Aku masuk perpustakaan. Baik, sudah jadi kalam. Nada khala yadkhulu, terkadang dia muta'adi, terkadang dia langsung. Terkadang dia muta'adi dengan huruf jer, terkadang dia langsung masuk ke maf'ulnya. Nah, seperti ini, dakhaltu al-maktabata. Ya, saya masuk ke perpustakaan. Asy-syams. Bikin kalimat asy-syams di sini. Topik, ayo topik. Asy-syamsu sama. Nah, yang benar kalimat. Asy-syamsu itu mudzakkar atau muannas? Muannas majazi. Ayo, bikin kalimat. Ra'aitu asy-syamsa. Ra'aitu asy-syamsa. Siang apa malam? Hah? Bin nahar. Baik. Ah. Latihan yang ketiga, dha' kulla kalimatin min kalimati al-atiyati fi kalamin nahwi murakkabun ya, min aktsara min kalimatain. Sama ini. Letakkan masing-masing kalimat kata berikut ya, sesuai dengan ucap menjadi kalam menurut ulama secara nahwu yang tersusun dari lebih dari dua kalimat. Kan kalau tadi dua kalimat aja. Nah, sekarang lebih dari dua kalimat. Alma yaktubu lam. Lam harfu jazmin yaktubu. Boleh yaktubunya antum jadikan mansub yaktuba atau majzum yaktub. Nah. Alma lebih dari dua kata. Ah, fadal. Baca bikin sini. Rai, Rai, ayo Rai. Ah, ayo. Apa? Zaidun yashrabul ma'a. Taib, ahsanta. Zaidun yashrabul ma'a. Yaktub, yaktuba, yaktubu. Ah, hey, Riyandi, Riyandi, ayo Riyandi. Ayo. Yaktubu ad-darsa fi sabur. Taib. Ah. Lam, bikin kalimat sini lam. Lam sini bikin kalimat apa? Nabil At-Tamimi. Ayo Nabil. Ayo Nabil At-Tamimi. Kebanyakan mikir. Gampang, ayo. Lam apa? Coba bisa. Lam yalid wa lam yulad. Boleh. Lam yalid wa lam yulad. Lam yujib Nabil as-su'ala. Nabil belum menjawab soal. Baik, ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Ajza'. Ajza' apa artinya ajza'? Jamak dari apa? Juz'un. Berarti dia adalah bagian-bagian kalam wa ma yata'allafu minhu. Ta'allafa yata'allafu apa artinya? Ya, tersusun darinya. Taib. Ya. Dan itu maksudnya ya, kata-kata apa namanya? Bagian-bagian dari kalam dalam bahasa Arab yang dapat itu maksudnya yang dapat tersusun darinya itu apa aja. Qala al-musannifu, berkata Imam Ibnu Jurram rahimahullah taala. Ya. Wa aqsamuhu salasatun. Aqsam maksudnya ajza. Ya. Maksudnya adalah ajza. Wa aqsamuhu salasatun. Ya, dan aqsamnya macam-macam kalam itu ada tiga. Ya, ada tiga. Enggak ada yang keempat. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, kalam itu cuma tiga. Isim, fi'il, dan juga huruf. Tapi huruf ini yang memiliki makna atau arti. Bukan sekedar huruf aja. Namun yang memiliki makna. Ya. Isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Ini cuma tiga aja. Antum ngomong Arab apa aja. Baca kitab hadis, baca Al-Quran, baca kitab-kitab ulama. Itu ucapan semua orang-orang Arab enggak lepas dari tiga hal. Apakah isim, fi'il, huruf. Udah itu aja. Isim fi'il huruf. Enggak ada yang keempat. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Ah, kita baca di situ syarahnya. Penjelasan di sini dari Asy-Syarih Hafizahullah taala Asy-Syarhu penjelasan. Bayyana al-musannifu. Kenapa dibaca musannifu enggak musannifa? Apa i'rabnya musannif? Fa'il. Bayyana al-musannifu. Nah, musannif di sini maksudnya Ibnu Ajram menjelaskan rahimahullah. Ini kalau ada kalimat jumlah. Ini kan jumlah nih. Rahimahullah itu jumlah. Jumlah fi'liyah. Rahimah fi'il madi. Rahimahu. Haknya itu. Domir. Mutasil. Mabni ala suh. Mabni ala dom. Fi madi nasbin. Maf'ul. Ya. Lafaz jalalah. Fa'ilun marfu. Kan sebelumnya bayana juga. Bayana al-mu'alif juga jumlah. Ya. Jumlah fi'liyah. Masuk juga jumlah fi'liyah yang ini. Ini namanya jumlah itirodiyah. Rahimullah, jumlah itirodiyah. Apa itu jumlah itirodiyah? Kalau bahasa kita gampangnya jumlah sisipan. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah. Ya. Ya, qala Allahu. Ya. Azza wa jalla. Hei, bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Nah. Ya. Qala bayyana al-musannifu anna al-alfadha. Ya. Musannif menjelaskan bahwasanya al-alfad, alfad itu jamak dari apa? Lafad. Bahwasanya lafad-lafad tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha. Istakhdama yastakhdimu, apa artinya? Ya, istakhdama yastakhdimu. Itu maknanya sama seperti istamala yastamil. Yang digunakan oleh orang-orang Arab. Nah, Arab, kalimat Arab dalam bahasa Arab adalah muannas. Kalimat Arab dalam bahasa Arab adalah apa? Muannas. Makanya ketika fi'il mudhari pakai huruf mudhara'ahnya ta, bukan ya. Bukan yastakhdimuha, tapi tastakhdimuha. Yang digunakan oleh orang-orang Arab fi kalamiha dalam ucapannya la takhruju, tidaklah keluar, tidaklah lepas an wahidin min salasati asya'. Tidaklah keluar lepas dari salah satu dari tiga hal. Asya jamak dari syai'un. Dia mamnu' minasarof. Ya. Ta'nis itu. Ya, yang pertama adalah al-ismi wal awil fi'li awil harfi. Ya, tidaklah lepas dari tiga hal, isim, fi'il, huruf. Enggak lepas ini. Ya. Baik. Ya. Jadi misalkan antum mengatakan Zaidun qa'imun, itu enggak lepas tuh. Zaidun isim, qa'imun isim, ini jumlah ismiyah. Qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim, berarti jumlah fi'liyah. Kasih huruf. Ya. Jalasa Zaidun 'alal kursi, jalasa fi'il, Zaidun isim, 'ala harf jahli ma'nan, memberikan makna ala, isti'la di atas. Al kursi isim. Nah, itu enggak lepas dari tiga itu aja. Antum membaca apa? Alif lam mim. Itu huruf semua. Huruf itu. Alif lam mim, kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min man qara harfan. Barang siapa membaca satu huruf min kitabillah falahu alhasanah. Wal hasanatu bi asyri amsaliha. La aqul alif lam min harfun. Ya. Ya. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu huruf semua. Zalika, zalika. Itu apa? Isim fi'il apa huruf? Isim. Isim apa? Isyarah. Lil bait atau lil qarib? Lil bait. Zalika al-kitabu. Kitabu isim fi'il huruf? Isim. La raiba fi. La itu isim fi'il apa huruf? Huruf. Huruf apa namanya? Nafiyun. La raiba fihi. Fihi. Fi. Apa isim fi'il huruf? Huruf jer. Huruf jer. Maknanya apa? Zorbiyah. Fihi. Haknya itu isim fi'il apa huruf? Isim. Isim apa namanya? Domir. Itu gak ada yang lepas dari itu semua. Isim fi'il huruf. Gak ada yang keempat. Oh ada kok yang keempat. Gak ada itu. Ya. Pasti dia salah atau dusta atau ngawur. Udah itu aja. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah. Qala. Kata beliau lagi. Fal ismu. Nah sekarang beliau menjelaskan. Apa sih definisi isim? Ya. Qala ta'rifuhu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Nah, yang namanya isim dia adalah sebuah kalimah. Kalimah ingat kalau dalam bahasa Indonesia kalimat apa artinya? Kata. Ya, dallat ala ma'nan yang dia menunjukkan ya kepada sebuah makna. Ya, dia memiliki makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri, pada isim itu sendiri. Kalimat Zaid, ya dia menunjukkan pada makna, pada orang yang diberi nama Zaid. Walam taqtarin bizamanin. Dan tidak berkaitan dengan apa? Dengan waktu, dengan zaman. Beda dengan fi'il ya. Kalau fi'il berkaitan dengan waktu. Nah, taibarakallahu fikum. Ya. Kalau dikatakan Zaidun qa'imun, maka Zaidun ya dia adalah apa? Kalimat yang dalat ala ma'nan fi nafsiha dalla ala dhatin al musamma bih. Dia menunjukkan kepada zat seorang person yang dinamakan dengan Zaid. Zaidun qa'imun. Qa'imun sama dia juga dia adalah yang menunjukkan kepada zat yang disifati dengan ya, dengan qiyam tadi. Ya, dan semuanya tidak berkaitan dengan waktu. Ya, beda dengan fi'il, berkaitan dengan waktu madi, lampau, hal, saat ini, mustakbal, akan datang. Kalau madi, fi'il madi. Al-hal, fi'il mudhari. Mustakbal, fi'il, fi'il amr. Semua berkaitan dengan zaman. Kalau isim, tidak. Lihat. Misaluhu contohnya Zaidun wa Farasun wa Usfurun wa Zahratun wa Baitun wa Dakaun. Zaidun. Ya. Nama orang. Dia apa namanya? Kalimah dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ya, dia menunjukkan kepada sebuah kalimat pada diri kalimat Zaid itu sendiri. Dalla ala zatin. Dia menunjukkan kepada seorang sebuah zat, person, musamma bih yang dinamakan dengannya. Ya, Zaidun. Sama Farosun. Ya, apa artinya? Udah. Masih ingat enggak ketika di Matan Ibnu Hajurum kasih contoh badal golat. Nah, apa? Kalau itu Rasul Zaidan Al-Farosa. Saya melihat Zaid, kuda gitu. Ah. Usfurun, burung apa? Usfur. Burung apa itu namanya? Pipit. Nah. Burung pipit apa kutilang usfur? Hah? Tuh burung kutilang kasihan itu. Kena tilang dulu. Zahratun, apa arti zahrah? Baitun. Rumah. Baitun bisa rumah, bisa bait. Bait-bait syair. Ya. Wazakaun, apa itu? Cerdas. Nah. Lihat kata beliau. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfadhi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimati. Ya. Kata beliau, maka masing-masing dari lafaz tersebut, lafaz yang tadi itu semua, ya, lafaz-lafaz itu semua itu menunjukkan kepada sebuah makna. Yufhamu min nafsil kalimah, yang dipahami langsung dari kalimat itu sendiri. Ya. Kalau disebut Zaidun, ya udah, oh, menunjukkan kepada zat yang dinamakan dengan Zaid. Zahroh, ya udah, kembang. Ya. Kembang. Bunga ya, kok kembang sih? Nah. Ya, taib. Mana lagi tadi? Wahadal makna qad yakunu li syai'in mahsusin bi an yakuna zata insanin ka Zaidin. Ya. Dan makna mana ini? Ya. Jadi makna mana ini? Terkadang menunjukkan kepada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Qad yakunu terkadang ditulis yang diperuntukkan untuk sesuatu yang mahsus yang dapat ditangkap oleh indrawi kita. Bi an yakuna zata insanin. Kenapa zata? Apa i'rabnya zata? Apa i'rabnya zata? Muroja amatan ajrumiyah ini. Khobar yakun ahsanti. Ahsanti. Ahsanta. Nah. Ya. Bi an yakuna zata insanin. Semisal dia menunjukkan apa namanya? Semisal dia adalah seorang person manusia. Ya. Zata insanin itu kazaidin. Au hayawanin. Atau dia menunjukkan pada zat hewan. Semisal faros kuda. Au toirin. Atau menunjukkan kepada sebuah burung. Ka uspurin. Ya. Semisal uspur. Ya. Burung apa tadi? Pipit atau kutilang lah. Au nabatin atau menunjukkan pada sesuatu tanaman. Semisal zahratin. Au jamadin atau menunjukkan kepada sesuatu yang benda mati. Semisal baitin, ya, rumah. Baik, itu semua isim. Dicontohkan oleh beliau ini. Ya. Au yakunu li syai'in ma'nawiyin. Ya. Nah, atau merupakan sesuatu yang bersifat ma'nawi. Ya, bersifat maknawi. Ghairi mahsusin. Kalau maknawi berarti tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Ya. Yudraku bil akli. Namun dapat dipahami, dapat ditangkap oleh akal kita. Semisal apa? Kadzaka, kecerdasan. Kadzakai. Wasyarafi, kemuliaan. Wal ilmi, ilmu. Fakulu kalimatin, semua kalimat tadi. Zaka, cerdas, syaraf, mulia, al ilmu. Ilmu jadi bahasa kita ya. Fakulu kalimatin dalat ala zatin au ma'nan walam taqtarin bizamanin fahuwa ismun. Ya. Maka semua kalimat yang menunjukkan kepada sebuah zat, zat kalau yang ditangkap dengan indrawi, au ma'nan atau makna yang tidak dapat ditangkap oleh indrawi namun dipahami oleh akal, ya, kayak ilmu. Memangnya ada yang bisa lihat ilmu? Enggak ada. Ada yang bisa dengar ilmu? Kedengeran ilmu lewat gitu. Nah, ada yang bisa meraba ilmu? Mahsus enggak? Ya, enggak. Ya, namun dirasakan oleh akal. Nah, itu. Walam taktarin bi zaman dan tidak terikat dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu, fahwasmun, maka dia adalah isim. Ya. Dia adalah isim. Ya. Beda dengan huruf. Kalau huruf dia juga dalat ala ma'nan fi nafsiha. Walam taktarin bi zaman, seolah-olah huruf begitu. Ya. Enggak. Ini kalau huruf, kalau isim kan dalat ala apa? Dalat ala makna fi nafsiha. Kalau huruf dalat ala naf ala dalat ala makna fi ghairiha. Kalau huruf enggak bisa. Dia menunjukkan kepada selainnya. Ya. Nah, kalau huruf enggak bisa. Huruf ala apa maknanya? Nah, menunjukkan pada selainnya. Nanti di pembahasan mengenai huruf. Nah, sekarang wal fi'lu. Fi'il sekarang. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ta'rifuhu, ta'rif dari fi'il. Ya. Kalau fi'il secara bahasa nafsul hadas. Ya, sebuatu kejadian. Fi'il, suatu kejadian, nafsul hadas. Qala huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin. Ya. Huruf dia adalah huruf apa namanya? Fi'il dia adalah sebuah kalimah, kalimah apa artinya kalimah? Kata. Ini adalah sebuah kata yang memiliki, yang menunjukkan makna atau memiliki makna. Ala ma'nan fi nafsiha yang terdapat pada kata tersebut sendiri, namun perbedaannya dengan isim waqtaranat bizamani. Dia berkaitan dengan waktu. Kalau isim enggak berkaitan dengan waktu. Baik. Misaluhu qama yaqumukum. Nah, misalnya qama yaqumukum. Ya, qama fi'il madi itu berkait, dia menunjukkan pada makna pada dirinya sendiri, makna qiyam. Yaqumu sama. Qum juga demikian. Bedanya dengan isim apa? Qama itu berkaitan dengan waktu yang lampau. Ya. Yaqumu berkaitan dengan waktu yang saat ini. Qum fi'il amr berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ya, akan datang. Baik, barakallahu fikum. Ya. Qala fa kullu wahidin min hadhihi al-alfadhi, maka masing-masing dari lafaz-lafaz ini, qama fi'il madinya, yaqumu fi'il mudhari'nya, qum fi'il amrnya, yadullu ala ma'nan fi nafsihi, dia menunjukkan kepada sebuah makna yang terdapat pada dirinya sendiri, yang terdapat pada kalimat tersebut sendiri. Apa itu? Wahwal hadas, yaitu hadas, sebuah kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya itu yaitu yang ada pada masdarnya. Qama yaqumukum qiyam. Qama yaqumukum qiyaman, begitu. Ya. Baik. Adanya qiyam, hadas. Hadasnya itu kejadian qiyam. Wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan dia berkaitan dengan waktu. Ya, kalimat qama fi'il madi tadullu ala hudusil qiyami fi zamanil madi. Ya, itu menunjukkan adanya kejadian peristiwa qiyam, peristiwa berdiri, ya, yang terjadi di waktu yang lampau. Ya, lihat itu di footnote. Az-zamanul madi apa maknanya? Az-zamanul madi huwa ma qabla zamanit takallumi, yaitu zaman madi yaitu yang sebelum waktu berbicara. Artinya sudah terjadi. Qad hadasa. Telah terjadi. Qad hadasa al-qiyamu. Telah terjadi qiyam. Misalkan kita katakan qama Zaidun. Ya, sebelum saya bicara, si Zaid udah duduk belum? Duduk apa? Berdiri belum? Hah? Sudah. Ya. Baik. Wa yaqumu tadullu ala hudutsil qiyami fi zamani hadirin. Nah, sedangkan yaqumu fil mudhari itu menunjukkan sebuah kejadian atau peristiwa, kejadiannya apa? Al-qiyam, berdiri. Namun di waktu hadir, di waktu saat ini. Atau di ibarahnya yang lain hal. Hal atau hadir sama aja. Ya. Apa itu zamanul hadir? Lihat di footnote nomor 2, huwa zamanut takallum. Yaitu zaman ketika, waktu ketika itu, ketika di waktu pembicaraan itu. Pada waktu saat berbicara. Bersamaan. Saya katakan yaqumu Zaidun. Ya. Kapan terjadinya sebuah kejadian berdirinya Zaid? Ketika saya berbicara. Ya, berbicara yaqumu Zaidun. Ya. Au mustaqbalin. Nah, atau dia menunjukkan pada makna qiyam yang mustaqbal. Mustaqbal artinya apa? Akan datang. Lihat al-mustaqbal. Az-zamanul mustaqbalu huwa ma ba'da zamanit takallum. Yaitu waktu mustaqbal akan datang, yaitu waktu yang setelah zaman berbicara. Qum, udah berdiri belum? Belum. Misalkan saya bicara seperti ini kepada ya Bima. Ya Bima, qum. Ketika saya bicara, Bima udah qiyam belum? Udah berdiri belum? Belum. Qum. Kalau Bima udah diri duluan, tentu saya enggak akan perintahkannya qum. Ijlis, duduk, gitu kan? Nah, ketika saya bicara, ya Bima, ijlis. Bima sudah julus belum? Hah? Sudah duduk belum? Belum. Kapan dia duduk? Setelah ba'da zamani takallum. Ya, setelah waktu pembicaraan. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Faqullu ini ya. Wa qum tadullu ala talabil qiyam. Qum, kalimat qum fil amr menunjukkan ya akan permintaan. Berdiri fi zamanin mustaqbalin, di waktu yang akan datang. Fa kullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kalimat kata yang menunjukkan pada suatu ya, kejadian, hadats, suatu peristiwa ya di suatu waktu, di suatu masa, maka dia adalah fi'il. Ya, dia adalah fi'il. Ya, nanti kita akan belajar ada fiil-fiil yang enggak punya fiil madi, hanya fiil mudhari saja. Ada fiil yang enggak punya fiil mudhari, hanya fiil madi saja. Semisal tabaraka. Enggak ada tuh ya tabaraku, enggak ada. Karena dia khusus untuk Allah, fa'ilnya enggak boleh yang lain. Nanti ada fiil yang hanya fiil amr aja, enggak ada fiil mudhari dan fiil madinya. Namun semuanya dia menunjukkan kepada zaman, maka disebut fiil. Beda nanti dengan isim fi'il. Isim fi'il tidak berkaitan dengan apa? Dengan zaman. Ya. Walau ada yang berkaitan dengan isim zaman, yang berkaitan dengan zaman ya. Tapi dia tidak fi'il. Kenapa? Nanti dia tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il. Ya. Semisal shah gitu. Shah itu isim. Isim apa? Isim fi'il amr. Maknanya apa? Maknanya fi'il amr. Apa maknanya? Uskut. Tau uskut. Itu kalau orang Indonesia. Sekut. Itu dari uskut. Sekut-sekut aja. Nah, tau-tau dia nikah. Gitu kan. Sekut-sekut aja. Sekut ya. Ya sekut. Sekut-sekut. Uskut. Diamlah. Nah fi'il amr uskut. Itu dia adalah fi'il amr. Tadulu ala talab. As-sukut fi zamanin mustaqbalin. Kan begitu. Dia menunjukkan kepada tolab ya. Apa namanya? Permintaan untuk sukut. Sukut masdar ya. Sakatanya sukut itu sukutan. Sukut. Itu. Ya. Menunjukkan pada permintaan untuk diam fi zaman mustaqbal. Nah, boleh diganti uskut dengan soh. Sah. Kalau saya katakan sah, itu maknanya apa? Uskun. Ya, berarti dia terkait dengan waktu juga dong. Ada indikasi aja, karena sesuai dengan maknanya. Kembali ke kaidah asal, dia adalah isim. Kalau isim kan, walam taktarin bizamanin. Namun dia bukan fi'il. Kenapa? Aslinya dia tidak terikat dengan zaman. Hanya sesuai maknanya dengan fi'il yang berkaitan dengan zaman. Dan berikutnya lagi, dia tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il yang nanti akan disebutkan di sini. Dan yang antum pernah pelajari di mata. Ya, tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'nis as-sakin. Iswisoh itu enggak bisa. Enggak bisa ketemu itu. Ya, taibarakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin. Ya, dan fi'il terbagi menjadi tiga macam. Ya. Yang pertama, madin. Madin. Madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Madin, ya. Dia adalah madalla yang menunjukkan kepada sebuah hadas, sebuah kejadian yang waqa'a, yang terjadi, telah terjadi, ya, fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Ya. Atau ibarat yang lain, madalla ala hadas waqa'a qabla zamanit takallum, yang telah terjadi, ya, kejadian yang telah terjadi sebelum waktu pembicaraan. Ya. Contohnya kataba, ya, telah menulis. Safara, telah bersafar. Sholat, telah mengerjakan sholat. Ya. Ibarakallah. Wasa, yang kedua, mudhari'in. Ya, bagian yang ketiga dari fi'il adalah fi'il mudhari. Ya. Wa huwa ma yadullu ala hadasin yaqa'u. Kalau fi'il ma dipakai waqa'a, kalau ini yaqa'u. Dia adalah fi'il yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang yaqa'u, yang terjadi fi zamanil hadir, pada zaman yang saat ini, awil mustaqbal. Terkadang juga dengan mustaqbal fi'il. Apalagi kalau ada indikasi itu mustaqbal. Semisal fi'ilnya itu diawali oleh harfu tanfis. Harfu tanfisnya apa? Sin atau sawfa. Sawfa ta'lamun. Saya alamun. Ya. Tai sawfa. Nah, itu. Kalau hadir saat ini, enggak usah pakai harfu tanfis. Contoh. Mislu yaktubu fi'il mudhari dari kataba. Yusafiru fi'il mudhari dari safara. Yusalli fi'il mudhari dari shalah. Tai. Wa amrin, dan fi'il yang ketiga fi'il amr. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbali. Fi'il amr yaitu yang menunjukkan, fi'il yang menunjukkan kepada sebuah hadas, kejadian, ya, kejadian, peristiwa yang yutlabu husuluhu, yang dituntut husuluhu, ya, dituntut untuk adanya kejadian tersebut, ya, fi zamanil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Ya. Jadi enggak mesti yutlabu husuluhu, ya. Enggak mesti dituntut untuk diadakan kejadian tersebut. Terkadang fil amr, orang yang sudah mengerjakan tetap dituntut untuk mengerjakan. Berarti maknanya bukan yutlabu husuluhu saja. Ditambahin au istimraruhu. Ya. Bukan hanya husuluhu mesti ada, apa terkadang juga ada yutlabu istimraruhu. Dituntut juga kontinuitasnya. Ya. Kontinuitasnya. Misaluhu uktub. Ini kalau belum ada. Ya. Uktub, tulislah. Dia belum mengerjakan si mukhatab. Ya. Kan kalau fa'il dari fi'il amr selalu anta. Yang ngomong bukan fa'il. Mutakalim bukan fa'il. Saya bicara uktub kepada Hanif. Yang nulis siapa? Saya Pak Hanif. Aneh pula. Nah, ini. Yutlabu husuluhu. Apa? Husulul kitabah. Dituntut untuk diadakan penulisan dari Hanif. Safir, fi'il amr dari safar, dari safir. Safir, safarlah. Yutlabu husulul safar. Dari si Hanif. Sholla yusolli, sholli. Yutlabu, ya, husulul sholati. Ya. Dituntut untuk diadakan sholat. Ini kalau belum mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan, berarti yutlabu istimraruhu. Istimrar, apa arti istimrar? Continue, berkelanjutan. Ya. Contohnya apa? Firman Allah Ta'ala kepada Sayyidul Muttaqin. Sang penghulu orang-orang yang bertakwa. Siapa? Sayyidul Muttaqin. Rasulullah SAW. Rasul sudah bertakwa. Bahkan Sayyidul Muttaqin. Ya. Ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah. Emangnya Nabi sebelumnya belum bertakwa? Lah, kak, bukan Nabi sudah bertakwa. Berarti di sini bukan maknanya yutlabu husuluhu. Tapi apa? Yutlabu istimraruhu. Ya. Berarti maknanya apa? Istamirra ala taqwa. Wahai Nabi, continue-lah dalam bertakwa. Gitu. Nah, antum sudah belajar nahu. Ya. Tetap kita katakan udrus, udrus ya ikhwah, udrusu an-nahwa. Emangnya belum belajar nahu? Udah. Ala jurumiyah. Ya. Kok suruh belajar lagi? Udrusu an-nahwa. Apa maksudnya apa? Ya. Dituntut apa? Taib. Berarti maknanya apa? Istamirru ala durusin nahwi. Istamirru ala durusin nahwi. Baik, sudah selesai. Sekarang yang terakhir, wal harfu. Ya. Huruf berikutnya. Gampang kan? Nah, ini tamrinnya nanti, tamrinnya itu PR aja. Ya, wal harfu. Berikutnya yang terakhir, huruf. Qala ta'rifuhu definisinya. Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ya. Definisi dari huruf. Ya. Dia adalah ya, kalimat. Sebuah kata. Dallat yang menunjukkan ala ma'nan kepada sebuah makna. Fi ghairiha yang ada pada selainnya. Ya. Atau kata lain yang mengiringi huruf tersebut. Jadi huruf ini menunjukkan kepada sebuah makna, makna kalimat lain, makna kata lain yang mengiringi huruf. Ya. Tapi bukan menunjukkan pada diri sendiri. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah. Huruf, huruf itu secara istilah. Kalau secara lugah, lugatan maknanya at-taraf. Ya, ujung. Ya, ujung. Ya, ujung itu makna harf. Baik. Berarti makna dari huruf itu enggak nampak. Ya. Kecuali kalau ada kalimat lain yang mengiringinya. Misalkan saya katakan harfu nas, harfu jazmin, lam. Lam itu kan maknanya apa? Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Saya katakan lam yakum zaidun. Maknanya apa? Nafyul qiyam an Zaidin. Berarti maknanya nafyul qiyam an Zaidin. Dinafikannya qiyam karena dia harfu nafyin. Ya. Harfu jazmin jelas menjazmkan fi'il mudhari lam yakum Zaidun. Harfu nafyin, nah ini maknanya. Menafikan qiyam dari si Zaid. Wa qalbin, balik. Sebelum ada si lam, ya, sebelum ada si lam. Zaid berarti isbah. Dibalik jadinya. Nah itu. Dibalik. Tain. Itu. Nah maknanya jelas gak kalau gak ada kalimat yang mengiringnya? Lam. Jelas gak? Gak jelas. Ya. Hal-hal. Ini kalau lam masuk ke fi'il. Ya. Lam masuk ke fi'il. Sekarang hal. Hal ini bisa masuk ke fi'il. Bisa masuk ke huruf. Nah hal ini kalimatun dallat ala maknan. Ya, ala maknan. Fi ghairiha. Pada selainnya. Itu maknanya al-istimhab. Enggak jelas dia. Hal. Hal apa? Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baru jelas maknanya. Hal ata'ala al-insan. Hal qama Zaidun? Ya. Hal qama Zaidun? Berarti dia menunjukkan kalimat apa namanya? Makna istifham kepada kali untuk kalimat yang mengiringinya, yaitu fi'il qama Zaidun. Ya. Bisa masuk ke isim juga. Hal Zaidun qa'imun? Maknanya al-istifham, pertanyaan. An qiyami Zaidin wa an qiyami an qiyami Zaid. Hal qama Zaidun? Hal Zaidun qa'imun? Ya. Baik, an qiyami Zaidin itu maknanya. Ya. Baik, qala misalu mana lihat? Misaluhu lam wa fi wa hal. Nah, lam masuk ke fi'il, fi hanya masuk ke isim. Dan hal bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Fa kullu wahidin min hadhil alfadhi, maka masing-masing dari lafadz-lafadz ini, lam, fi dan hal, yadullu ala ma'nan, dia menunjukkan pada sebuah makna. Wa hadzal ma'na la yadhharu fi ghairihi, namun makna ini barulah dia yadhharu, ya, barulah dia nampak jelas, ya, pada selainnya. Artinya pada kalimat yang mengiringinya. Ya, faqat fi ghairihi faqat, pada lafaz selainnya saja. Pada lafaz yang mengiringinya saja. Fa masalan contohnya lam ma'naha an-nafyu. Nafyu, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa hadha an-nafyu la yadhharu. Dan penafian yang ditunjukkan oleh lam itu tidaklah nampak. Ya. Ya, wa yatada wa yattadihu, tidaklah ya apa namanya jelas hatta tadammaha ya ila ghairiha, enggak nampak, enggak jelas kalimat lam tadi ya hingga dia bergabung ya apa namanya kepada selainnya ya, kepada yang lainnya. Kalau dia baru gabung dengan yang lainnya baru jelas. Ya, jelas itu. Kalau enggak. Taibarakallahu fikum. Ya. Fataqulu, Anda katakan lam yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Pak kalimat itu lam dalat ala nafyi qiyami Zaidin. Kalimat lam menunjukkan akan dinafikannya qiyamnya si Zaid. Ya, istifham juga nanti fi dan hal juga begitu. Ya, kalau fi enggak dicontohkan oleh musannif ya. Ya. Kalau fi, nah ini bagusnya dicontohkan juga. Misalkan fi. Fi maknanya dorfiyah. Kalau hal maknanya apa? Istifham. Ya. Kalau fi misalkan, antum katakan, ya, Allahu fissama. Fissama maknanya asumu. Atau fissama, fi maknanya ala. Kalau sama antum maksudkan adalah sakful ard, atap dari bumi. Berarti fi sama itu maknanya bukan dzarfiyah tapi ala. Sebagaimana firman Allah wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi fil ardi wala tamshi alal ard, bukan maknanya dzarfiyah. Kalau dzarfiyah repot, janganlah engkau berjalan di dalam bumi. Tapi ala, di atas bumi. Nah, kita katakan Allahu fissama, Rabbuna fissama. Ya. Maka sama kalau kita maknai fi itu dzarfiyah. Ya, sama itu maknanya asumu. Apa asumu? Al-ulu. Apa al-ulu? Ketinggian. Ya. Ketinggian. Nah. Dan ini dia menunjukkan kepada makna dzarfiyah atau makna ala fi tadi itu pada selainnya, pada kalimat yang mengiringinya, bukan pada menunjukkan kepada kalimat itu sendiri. Ya. Mana lagi tadi? Fataqulu lam yakum Zaidun, fa kalimatul lam dalat ala nafyi qiyami Zaidin. Fa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha fa hiya harfun. Ya. Maka setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna selainnya, ya, hanya menunjukkan kepada makna lafaz yang mengiringinya, maka dia adalah huruf. Ya. Hai. Sudah cukup ya. Nanti kita lanjut ke halaman 17. Ini PR. Tamrin, lihat itu. Tamrinun. Latihan. Iqra al-ayati al-Qur'aniyata. Ya, al-ayati maf'ulun bih. Dari Iqra. Mansub. Wala matun nasbihi al-kasrah. Kenapa? Karena di jamak muannats salim. Al-Qur'aniyata pakai fathah na'at. Dari al-ayati. Al-atiyata. Bacalah ayat-ayat berikut. Summa stakhrij minha salah satu asma'in. Kemudian keluarkan dari ayat-ayat tersebut tiga isim. Wasalah satu af'alin, tiga fi'il. Wasalah satu ahrufin dan tiga huruf. Ayatnya apa? Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ah, mana isim dari ayat ini? Tiga. Mana fi'il? Tiga. Mana huruf? Tiga. Gampang kali ini. Anak TPA insyaallah bisa. Bisa bacanya. Kalau ditanya mana isimnya, anak TPA belum tentu bisa ya. Mana isim, mana fi'il. Gampang ini. APR. Baik. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.